Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Bismillahirrahmanirrahim rahimahullahu ta'ala. Tafsir surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah. Taqaddama al-kalamu alaiha. Basmalah telah lewat pembahasan terkait dengannya. Ila zulzilatil ardu zilzalaha. Al-murad bidzalika. Yang dimaksud dengan zilzal. Ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qawlihi adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Yaum taranaha, di hari engkau melihatnya, melihat goncangan yang dahsyat di hari kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin am mardha'at. Ketika itu setiap atau semua wanita menyusui lupa akan bayi-bayi yang dia susui. Wa tata'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua wanita yang melahir, yang mengandung, menggugurkan, yang mengeluarkan semua yang dikandungnya. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukanlah orang-orang yang sedang mabuk. Walakin tetapi azabullah syadid. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yani taharrakat min asfaliha. Taharrakat min asfaliha, yani bergoncang, bergerak dari bawahnya. Wa qawluhu zilzalaha, yani kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, zilzal al-azim alladhi lam yakun mislu qat. Jadi goncangan yang agung, yang dahsyat, yang tidak pernah bergoncang semisalnya sama sekali. Walihadaika Allah Azza wa Zal, taranasa sukara wa mahum bisukara. Ini, min syiddati zuhulihim, karena sangat bingungnya mereka, lilungnya mereka. Wa masabahum, dahsyatnya apa yang menimpa mereka. Tidak saya takut. Tajiduhum kanahum sukara. Pada-pada mereka seakan-akan orang-orang mabuk. Wa mahum sukara. Balhum sihatun. Pada mereka bukan orang-orang yang mabuk. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sehat. Lakin di syiddatil hawli sarad insanu kanahu sakran. Namun karena dahsyatnya kengerian hari kiamat, maka jadilah manusia seakan-akan seorang mabuk. La yadrika bi atasarraf wa la kaifa yaf'al. Ya, tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Qala Wakhrajatil ardu atqalaha. Dan bumi mengeluarkan atqalaha. Al-murad bihim yang maksud dengan atqal adalah ashabul kubur. Iya, para penghuni kubur-kubur. Itu adalah ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Juga memujahid rahimahullahu ta'ala. Mereka menyatakan atqal yani ashabul kubur. Wa minhu qila lil jinni wal ins. Sehingga dari sini dikatakan kepada jin dan manusia as-saqalan. Dikatakan as-saqalan, as-saqalain karena ya as-saqal itu adalah ashabul kubur. Manusia-manusia yang sudah dikubur akan dikeluarkan kembali nanti di hari kiamat oleh bumi. Berkata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Alqat ma fiha min al-mauta. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yani alqat ma fiha, melemparkan, mengeluarkan, melemparkan min al-mauta. Ma fiha min al-mauta, yani mayat-mayat, jenazah-jenazah yang di dalamnya. Alqat ma fiha min al-mauta. Qalahu ghairu wahidin min as-salaf, katabul rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ucapan tidak hanya satu orang dari salaf, bahwasanya ini adalah, maknanya adalah, bumi mengeluarkan jenazah-jenazah yang di dalamnya. Berkata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa akhrajatil ardu athqalaha, yani akhraja ma fi batniha min al-amwati wal kunuz. Akhrajatil ardu athqalaha, kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, akhraja ma fiha min al-batniha, akhraja ma fi batniha, mengeluarkan apa yang dalam perut bumi, min al-amwat wal kunuz. Jadi nanti di hari kiamat bumi apa yang mengeluarkan apa yang dalam perutnya, dalam perut bumi, dari amwat, dari jenazah-jenazah, ashabul kubur dan kunuz, dan perbendaharaan harta. Kunuz dan perbendaharaan harta. Di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya keluar perbendaharaan harta. Qala Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, fa innahu idza nufikha fis suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan sesungguhnya ketika tiup sangkakala dan tersungkurlah semua yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian setelah mereka semuanya tersungkur kemudian ditiup lagi sangkakala berikutnya, fa idahum qiyamun yang turun, mereka pun berdiri kembali. Yakhrujuna min kuburihim, mereka keluar dari kubur-kubur mereka di rabbil alamin. Ini yang namanya ba'ats. Ini namanya al-ba'ats. Dibangkitkan mereka kembali dari kubur-kubur mereka. Kama qala Allah tabaraka ta'ala, yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Hari itu hari ya berdirinya manusia menuju rabbul alamin. Nah, yang terakhir kata beliau rahimahullah tadi sebutkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, athqal kata Ibnu Taimin yakni ashabul kubur. Dan dinukil oleh Ibnu Katsir, dinukil dari tidak hanya satu salaf. Di antaranya tadi dari Ibn Abbas dan Mujahid. Adapun Sa'd bin Sa'id rahimahullah menambah, kata beliau, wa akhrajatil ardu ahqalaha, yani akhraja ma fi batniha minal amwat, ya, para penghuni kubur, jenazah-jenazah, dan kata beliau, wal kunuz, kunuz jamak kanzun, yani perbendaharaan-perbendaharaan kata juga akan dikeluarkan di akhir zaman, di hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab.